Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala al-mithalul khamis wa sadis qawluhu ta'ala fi suratil hadid wa huwa ma'akum aynama kuntum wa qawluhu fi suratil mujadalah wa la adna min dhalika wa la aktharu illa huwa ma'ahum aynama kanu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kita masih di tema-tema berkaitan dengan membantah syubhat-syubhat. Pada kali ini syubhat yang kita akan pelajari, baik syubhatnya secara zat maupun bantahannya, adalah perkara yang sangat penting berkaitan dengan usul keimanan kita, asas-asas keimanan dan tauhid yang benar. Di misal yang kelima dan keenam, yaitu tentang ma'iyatullah, yaitu kebersamaan Allah terhadap makhluknya, yang jika kita tidak mempelajarinya maka kita akan kebingungan dalam memahami ma'iyatullah, yaitu kebersamaan Allah. Dan orang-orang yang bingung adalah orang-orang yang paling sangat mudah untuk diperalat dan mengikuti arus penyimpangan. Ya, orang yang bingung biasanya karena enggak belajar. Ya, orang yang enggak belajar imma karena sibuk kerja atau sombong atau emang malas, ya. Orang yang enggak belajar biasanya karena sibuk kerja atau sombong atau emang malas dari sananya. Ya, kemudian akhirnya dengan kejahilannya dia bingung dan salah nangkap dan menjadi orang yang paling gampang untuk terjangkit syubhat. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan, karena syaitan jika melihat orang yang sudah mau ke sunnah maka dikirimkan penyakit tashkik, atau tashkik itu buat dia ragu dan bimbang dan goncang. Akhirnya karena dia goncang, mencari jalan keluar. Dan subhat yang ditawarkan secara halus oleh beberapa dari orang itu lebih mudah untuk masuk ke hati dibandingkan ilmu mapan. Ilmu mapan itu seperti sesuatu yang kalau dikunyah itu susah. Tapi kalau dia sudah mengerti cara mengunyah dengan baik, dia akan merasakan ini baru makanan yang benar, gitu kan. Iya. Perkataan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia, yaitu Allah, bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa qawluhu fi suratil mujadilah wa la adna min dzalika wa la aktsara illa huwa ma'hum aynama kanu. Lebih sedikit dari itu atau lebih banyak, melainkan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya. Baik. Kebersamaan Allah ini, ya, apakah melazimkan kalau yang namanya bersama berarti kan ijtima' atau ikhtilat, bergabung, berkumpul atau bercampur? Maka kalau kita bilang ma'a ini bersama, berarti kita sama dengan mengatakan Allah Ta'ala bertempat bersama kita. Iya. Begitu. Itu yang membingungkan bagi sebagian orang. Ya. Sebagaimana kalau Anda bersama antum, ya Anda bersama antum berarti Anda bertempat dengan antum. Maka bagaimana kita menjelaskan tentang ma'iyatullah? Oleh karena itu perbahasan ma'iyatullah ini panjang. Kalau antum lihat di misal yang 5 dan 6 ini, Itu panjang pembahasannya, ya. Tidak ringan ini, ya, tidak ringan. Berhalaman-halaman ya kok di ada. Jadi penting, ya. Baik, mari kita dengar jawabannya yang panjang itu. Tafadhol. Wal jawabu anal kalama fi hatainil ayataini haqqun ala haqiqatihi wa dhahirihi. Walakin ma haqiqatuhu wa dhahiruhu. Hal yuqal inna dhahirahu wa haqiqatahu anna Allah Ta'ala ma khalqihi ma'iyatan taqtadi ayyakuna mukhtalitan bihim aw halan fi amkanatihim. Aw yuqal inna dhahirahu wa haqiqatahu anna Allah Ta'ala ma khalqihi ma'iyatan taqtadi ayyakuna muhitan bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basran wa tadbiran wa sultanan. Wa ghairu dhalika min ma'ani rububiyyatihi ma'a uluwihi 'ala 'arsyihi fawqa jami'i khalqihi. Wa la raiba annal qawlal awwala la yaqtadihi siyaq wa la yadullu 'alaihi biwajhin minal wujuh wa dhalika li'annal ma'iyyata huna udhifat ila Allahi 'azza wa jal wa huwa 'azamu wa jallu min ayyuhita bihi syai'un min makhluqatihi. ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. طيب. Jawabannya kita coba bahas. أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. Perbincangan mengenai dua ayat di atas. Dia bersama mereka, dia bersama kalian dimanapun kalian berada, dia bersama mereka dimanapun mereka berada, itu tetap kalam tersebut hak, ya, sesuai dengan hakikatnya dan zahir dari maknanya, ya, tidak ditakwilkan macam-macam. Yang bersama dengan makhluk ini, misalnya malaikatnya, ya, malaikat betul bersama dengan makhluk, beberapa jenis malaikat, tetapi kebersamaan yang maksud kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian kita bertanya, walakin ma haqiqatuhu wa zahiruhu, apa hakikat kebersamaan tersebut dan zahir pemahaman terhadap ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Maka di sini ada beberapa opsi. Satu, inna zahirahu wa haqiqatahu, zahir dari pemahaman ma'iyah dan hakikatnya, anna Allah Ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatun taqtadi an yakuna mukhtalitan bihim aw halan fi amkinatihim. Sebenarnya ada ana membaca semua manuskrip itu memang annallaha ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatun gitu ya. Kok rasa-rasanya kayak kalimat yang bukan gini, anna lillahi ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan, itu kira-kira lebih bagus mana? Lebih bagus mana? Anna lillahi ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan. Bahwasanya Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya memiliki apa? Kebersamaan. Gitu kan? Allahu a'lam. Di tiga tempat, tiga kitab, anda lihat qaidah mutlaq semuanya sama begitu. Dan juga di kitab antum seperti itu. Anna Allah Ta'ala, bukan anna lillahi ta'ala. Ya, anna Allah Ta'ala ya. Taib, ala kulli hal. Tapi kita yang penting pahami dulu. Anna Allah Ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatun. Gitu ya. Taqtadi an yakuna mukhtalitan bihim aw halan fi amkinatihim. Bahwasanya Allah Ta'ala bersama makhluknya dengan kebersamaan yang konsekuensi dari kebersamaan tersebut adanya ikhtilat. Ya. Yaitu adanya percampuran antara Allah dengan makhluknya. Aw halan fi amkinatihim, atau bertempat di tempat-tempat mereka para makhluk. Paham enggak di sini? Yaitu opsi pertama dari pemahaman ma'iyatullah, bersama Allah secara zahir dan hakikatnya adalah, apakah ini yang benar? Satu, kebersamaan Allah dengan makhluknya melazimkan campur baur, bercampurnya secara zat Rabb kita Azza wa Jalla dengan makhluknya. Maksudnya kalau bilang Inna Allah ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, ya langsung. Ya, masya Allah. Ya. Apakah itu berarti secara zat Allah Ta'ala karena bersama dengan orang sabar ini berarti Allah Ta'ala apa bercampur secara zat dengan orang yang sabar ini? Au halan fi amkinatihim, atau bertempat di tempat-tempat mereka, artinya ada di ruh mereka. Faham di sini? Sebagaimana kadang-kadang kalau kita sebut, eh, nelpon antum sama siapa di sana? Ah, nama Pak Anwar. Ah, berarti Pak Anwar ada di situ. Mungkin lagi megang antum, lagi salaman sama antum, atau memang lagi ada di tempat antum, bertempat di rumah antum misalnya. Begitu kan? Memang makna zahir kadang-kadang bisa gitu gak? Ya, bisa ya? Bisa. Taib. Apakah itu yang dimaksud untuk kita sebagai modal menafsirkan dua ayat tadi, atau opsi kedua, au yuqal, atau disebut inna zahirahu wa haqiqatahu anna Allah ta'ala ma'a khalqihi ma'iyyatun taqtadi an yakuna muhitan bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basran wa tadbira wa sultana wa ghair dhalik min ma'ani rububiyyatihi ma'a uluhi ala arshihi fawqa jami'i khalqihi. Atau opsi kedua, bahwasanya zahir dan hakikat dari pemaknaan wa huwa ma'akum aynama kuntum dan juga illa huwa ma'ahum aynama kanu, kebersamaan Allah, bahwasanya Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya yang mana kebersamaan tersebut berkonsekuensi bahwasanya Allah Ta'ala meliputi mereka semua bukan dari segi zat tapi dari segi ilmu, kekuasaan, pendengaran. Maksudnya Allah Ta'ala mendengar semuanya, Allah Ta'ala melihat semuanya, wa tadbiran secara pengaturan, Allah Ta'ala mengatur semuanya, wa sultanan Allah Ta'ala menguasai semuanya, merajai semuanya. Dan selain dari selain lafal-lafal tadi, makna tadi dari makna-makna rububiyah disertai dengan uluwihi ala arshihi, ketinggian Allah Ta'ala secara zat di atas segala makhluk, di atas arshnya, di atas segala makhluk. Faham yang kedua ini? Jadi yang pertama dimaknai Allah Ta'ala itu bercampur dan bercampur dan bertempat di area makhluknya, atau opsi kedua dari pemaknaan yaitu maknanya adalah kebersamaan Allah ini adalah Allah Ta'ala meliputi segala makhluknya dari segi keilmuan, ilmu, kekuasaan, ya, kerajaan, pendengaran, penglihatan. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui semuanya, Allah Ta'ala mendengar semuanya, Allah Ta'ala melihat semuanya, Allah Ta'ala menguasai semuanya, Allah Ta'ala mengatur semuanya, gitu. Disertai dengan kenyataan Allah Ta'ala meninggi di atas seluruh makhluknya secara zat. Faham di sini, ikhwan? Mana yang kira-kira lebih cocok kepada pemahaman Ahlus Sunnah? Yang kedua, walaupun kita dituduh memahami yang pertama. Kedua ini sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun prinsip yang kedua bertabrakan dengan itu. Karena otomatis bercampur dengan makhluknya itu keakidah hululiyah. Persatuan Allah dengan makhluknya. Kita tidak memahami itu. Dan dua-duanya ini makna yang zahir. Maka jangan salah, jangan dibilang, oh makna zahir yang pertama, makna kedua itu bukan makna zahir, takwilan itu. Karena pencik dicocok-cocokkan oleh antum khayal sunda. Enggak, bukan dicocok-cocokkan. Memang kebersamaan itu enggak semuanya melazimkan adanya persentuhan dan percampur bauran. Iya enggak? Iya tidak? Iya. Coba misalnya, ya, ada ustaz live streaming Facebook, ya. Kemudian ada seseorang, kan live streaming kan biasanya ada live chat, ya, chat. biasanya ada komentar orang-orang tuh, makin banyak yang nonton itu biasanya makin banyak yang chat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, aku padamu, ya misalnya. Atau aku bersamamu Ustaz. Kebersamaan di sini, kebersamaan online. Makanya banyak hal yang bersifat online itu bisa menjadi apa ya, menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. Kebersamaan murid ini yang jauh mungkin dia di Merauke atau di Maroko mungkin, ya, itu secara online menonton ustadznya. Ustadz, ana hadir bersama ustadz, ana hadir di majlis antum, maha majlis online. Tapi kita salahin enggak dibilang hadir di sini? Enggak, hadir gitu kan. Hadir. Atau ustadz, ana bersamamu, ustadznya misalnya nangis karena baru ditahdir, kemudian baper ustadznya nangis kemudian. Ya. Para jemaah yang nonton kemudian merasa iba, ustadz tenang, kami bersamamu ustadz. Terus ustadznya baca chattingan itu pas lagi kajian. Dibalas sama ustadz. Ini lagi kajian apa-apa ya? Dibalas sama ustadz. Bersama saya apa? Kalian kan jauh. Jangan suka mentakwil kalimat. Enggak mungkin ngomong gitu kan? Benar gak itu bersama? Ya benar. Dan itu zahir kalimat, bukan majaz. Hakikat. Begitu kan? Jadi faham di sini kan? Kebersamaan Allah Ta'ala. Ya, kebersamaan di sini yaitu kenyataan Allah Ta'ala meliputi segala makhluknya dari hal-hal yang merupakan rububiyah Allah Ta'ala. Seperti penglihatan, Allah Ta'ala melihat semuanya. Maka karena Allah Ta'ala melihat semuanya, maka Allah bersama dengan semuanya. Kebersamaan yang bersifat umum. Allah Ta'ala mendengar semua suara. Maka ini menunjukkan Allah Ta'ala bersama dengan seluruh makhluknya. Kebersamaan yang umum yang tidak menazimkan adanya persentuhan, percampuran, dan bertempat di tempat di mana mereka berada ketika itu. Oke? Kita lanjutkan. Wala rayuba annal qawla al-awwala la yaqtadihi as-siyaq. Tidak ada keraguan bahwasanya perkataan pertama tadi yaitu bahwasanya zahirnya adalah berarti Allah Ta'ala bercampur dengan makhluknya atau bertempat di tempat makhluknya. La yaqtadihi as-siyaq, tidak sesuai dengan konteks. Kalimat la yaqtadihi siyaq, tidak sesuai dengan konteks, menunjukkan satu. Menunjukkan A atau satu. Bahwasanya memang benar. Memahami kebersamaan suatu hal dengan hal lainnya berarti ada percampuran atau pertempatan dengan tempat di sekitarnya. Itu benar makna zahir. Itu benar makna zahir. Ya. Tetapi penambahan konteks kata atau kalimat untuk suatu lafal atau kalimat itu bisa memberikan makna zahir yang berbeda dengan makna zahir tanpa adanya pengkhususan konteks. Maka menunjukkan yang kedua, bahwasanya konteks itu bisa mengubah pemahaman seseorang dalam memahami suatu kalimat. Iya. Iya. Jangan tidur. Jangan tidur. Allah bersama antum, antum malah tidur. Antum enggak bersama ana ini semua. Karena ana tahzir loh. Jangan-jangan antum enggak setuju. Ya, jangan-jangan antum pilih pendapat pertama makanya antum tidur. Ah, ustaz pilih pendapat pertama, tidur aja. Ya, nanti kalau ana pilih pendapat pertama baru antum tegang tuh. Ustaznya sesat nih, gitu kan. Nah. Jangan tidur ini, penting ini. Tuh kan ana lupa kan tadi mau ngomong apa, ya? Masyaallah. Antum sih gara-gara tidur. Antum tidur aja ana bisa bikin ana lupa. Apalagi kalau antum teriak-teriak ini. Ya, jadi Masya Allah, lupa nah. Tidak ada keraguan bahwasanya perkataan atau pendapat pertama yang melazimkan adanya persentuhan, ikhtilat atau penempatan itu memang makna zahir, betul. Karena dalam kebiasaan bahasa kita, kalau kita nanya sama orang, antum sama siapa di sana? Ama siapa? Bersama siapa di sana? Dia bilang, saya ama Pak Abu Ja'far. Oh, itu kan makna yang mutabadir fi dhihin. antum sedang bersama beliau, kebersamaan yang beliau ada di tempat di samping antum. Begitu kan? Reaksi, antum duduk sama siapa? Atau antum kalau misalnya ke Hufadz boncengan sama siapa? Sama Hariri, ya. Kebersamaan ini kan berarti Hariri ada di tempat, tempat di belakang reaksi. Ya enggak? Itu makna zahir bukan? Makna zahir enggak bisa, enggak makna yang lain, misal makna antum motor nama siapa? Ana motoran sama bareng, ana pergi ke Hufadz bareng sama Hariri. Apakah itu berarti bareng sama Hariri, bersama Hariri berarti Hariri meliputi reaksi dari segi ilmu, kekuatan, kekuasaan, penglihatan? Ya enggak. Itu bukan makna zahir untuk konteks yang tadi. Tetapi ada konteks tertentu yang tidak memungkinkan untuk memaknai makna zahir ini atau hakikat ini, melainkan mengharuskan untuk memaknainya dengan makna zahir yang lainnya. Makna zahir yang lainnya. Misalnya apa? Yang tadi ini Allah Ta'ala dan hal lainnya, misalnya Ustaz, saya aku bersamamu Ustaz. Yaitu dia sedang komentar di Facebook. Ustaz ngomong gini, ustaznya marah-marah karena habis ditahzir misalnya. Lagi-lagi ditahzir lagi ya. Tadi di YouTube, sekarang di Facebook ya nulis. Saking sakitnya hatinya di semua media sosial ditulis tentang tahzirnya berupa setek kepada dirinya. Maka kemudian ada komentar, ya komentarnya dari Kang Sob misalnya, Kang Sob, ya. Akunnya namanya Kang Sob, ya. Ya, itu mengambil dari kata Inna Sobab Nalma Asobba, ya. Sob, ya. Kemudian berkata, Ustaz, Anda bersama antum Ustaz, sabarlah Ustaz. Kebersamaan di sini kemudian dipahami oleh Ustaznya gimana? Pemahaman pertama, wah, antum sama Anda? Enggak, Anda enggak ngeliat antum di tempat Anda. Atau yang kedua, yang tidak melazimkan adanya apa? Percampuran dan bertempat di tempat yang sama. Nah, gitu ya. Seolah-olah di sini ada kebersamaan maknawi. Seolah-olah di sini adalah seolah-olah pembahasan saja kebersamaan maknawi. Yang memang betul bersama, tetapi bukan kebersamaan secara materi atau zat. Begitu ya. Nah, kemudian wala yadullu alaihi biwajhin min alwujuh. Pendapat yang pertama ini tidak tepat untuk memahaminya. Dan tidak ada sisi manapun yang menunjukkan kekuatan pendapat pertama ini, karena justru akan membatilkan beberapa hal berkaitan dengan tauhid. Wa dzalika, kenapa? Wa dzalika li anna al-ma'iyyata huna udifat ila Allah azza wa jalla. Nah, di antara hal yang membuat pandangan pertama ini kurang tepat, karena kebersamaan di sini dinisbatkan, diidhofahkan, disandarkan, disandingkan, disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika suatu lafal pure, lafal itu saja, itu dimaknai itu. Tapi ketika dia diidhofahkan, dinisbatkan, disambungkan, diikat, dikaitkan dengan lafal lainnya, itu kerap kali bisa mengubah makna. Entah ada makna tambahan atau ada makna yang memang harus dipahami berbeda dengan kalau misalnya itu semua dipisah. Kalau itu semua dipisah, maka kebersamaan secara mutlak itu kita memahami secara mutlak. Tapi kebersamaan kalau misalnya dinisbatkan kepada Allah, maka kita harus memahami sesuai dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala wa huwa a'zam wa ajal min an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Allah itu terlalu agung dan terlalu mulia dibandingkan ada sesuatu dari makhluknya yang melingkupi Allah taala atau bercampur dengannya. Itu yang pertama, ya. Yang pertama, perhatikan alasannya adalah idhofah. Penisbatan suatu hal kepada hal lainnya itu melazimkan adanya mungkin penambahan makna atau mungkin perubahan pemaknaan yang tidak serupa dengan makna untuk masing-masing kata pada asalnya. Oke. Okay. Baik, kemudian ya, karena ma'iyah itu sifat bukan? Kebersamaan Allah itu sifat bukan, ikhwan? Sifat ya. Dan di antara kaidah kita laisa kamitsli syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti gimana? Melazimkan bahwasannya sifat ma'iyah Allah itu tidak boleh disamakan dengan sifat ma'iyah makhluk terhadap makhluk lainnya. Gitu ya. Adapun tadi kita misalkan itu hanya sekadar pendekatan yang tentu tidak bisa kita samakan dengan kebersamaan Allah terhadap makhluknya. Karena kalau misalnya Kang Sob bilang kepada Ustadz secara online, Ustadz, Anda bersama Antum, Ustadz. Apakah itu juga berarti bahwasanya Kang Sob itu berarti mengetahui segala yang Anda lakukan? Enggak juga. Mendengar segala yang enggak juga. Ya, ini menunjukkan persetujuan Antum kepada Anda, gitu kan? Atau ibanya Antum kepada Anda, makanya Antum bersama. Ya, tapi kalau misalnya kebersamaan Allah yang kita maksud di sini, kebersamaan yaitu Allah meliputi dan melingkupi semua makhluk dari segi-segi yang tadi sesuai dengan makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walianna al-ma'iyata fil lughatil arabiyyah, kebersamaan ma'iyah dalam bahasa Arab, allati nazala bihal Qur'an, yang mana Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Ya. Dan di dalam Al-Quran banyak lafal ma'a. Tapi ma'iyah dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, la tastalzimul ikhtilat awil musahabata fil makan. Ya. Kebersamaan dalam bahasa Arab tidak melazimkan ikhtilat, percampur bauran, awil musahabah fil makan, atau persandingan di tempat. Ya, nggak mesti ya, persandingan di tempat, yaitu di tempat yang sama dia. Wa innama tadullu ala mutlaqi musahabatin, melainkan menunjukkan mutlak persandingan kebersamaan. Persandingan di sini kan nggak mesti apa ya, Indonesia baiknya persandingan atau apa gitu. Ya, bersanding bersama, ya. Kebersamaan secara mutlak. Thumma tufassaru fi kulli mawdi'in bihasabih. Kemudian ditafsirkan di setiap tempat bihasbih. Setiap tempat maksudnya setiap tempat di sini adalah setiap konteks, setiap kalimat sesuai dengan konteks kalimat. Ya. Ketika kebersamaan tersebut, kebersamaan antar makhluk, silakan tafsirkan sesuai dengan konteksnya. Adapun kebersamaan Allah dengan makhluk, tafsirkan sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Begitu ya. Taib, lanjut fadhol. Wa tafsiru ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi bima yaqtadil hulula wal ikhtilata batilun min wujuh. Al-awwal annahu mukhalifun li ijma'i salaf, fama fassaraha ahadun minhum bidzalik bal kanu mujmi'in ala inkarihi. Athani annahu munafin li uluwillahi ta'ala tsabiti bil kitabi wa sunnah wal aqli wal fitrati wa ijma'i salaf, wa makana munafiyan lima thabata bidalilin kana batilan bima thabata bihi dzalikal munafi. Wa ala dhalika payakunu tafsiru ma'iyatallahi li khalqihi bil hululi wal ikhtilati wa sunnah wal aqli wal fitrati wa ijma'i salaf. Athalis annahu mustalzimun lilawazima batilatin la taliku billahi subhanahu wa ta'ala. Wa la yumkinu liman arafa allaha ta'ala wa qaddarahu haqqa qadrihi wa arafa madlulal ma'iyati fil lughatil arabiyyah allati nazala bihal qur'anu ayyakula inna haqiqata ma'iyatillahi li khalqihi taqtadi ayyakuna mukhtaliton bihim aw halan fi amkanatihim fadlan an tastalzima dhalik wala yaqulu dhalika illa jahilun bil lughah jahilun bi uzmatir rabbi jalla wa ala. Fa idza tabayyana butlan wa hadzal wasilah. Fa idza tabayyana butlanu hadzal qaul ta'ayyana ayyakuna al-haqqu wal qawlu tsani wa huwa anna Allah ta'ala ma khalqihi ma'iyatan taqtadi ayyakuna muhitan bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa tadbiran wa sultanan wa ghayra dhalika mimma taqtadihi rububiyyatihi ma'uluhi ala arsyhi fawqa jami'i khalqihi wa hadha huwa dhahirul ayataini bila raib li'annahuma haqqun wa la yakunu dhahirul haqqi illa haqqan wa la yumkinu an yakuna al-batilu dhahirul qur'ani abadan. Wa tafsiru ma'iyatillah, menafsirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala li khalqihi, terhadap makhluknya, dengan tafsiran yang berkonsekuensi al-hulul, yaitu persatuan Indonesia apa ya? Manunggaling kaula Gusti gitu loh. Yaitu percampuran, persatuan Allah dengan makhluknya. Menafsirkan kebersamaan Allah dengan makhluknya dengan persatuan Allah dengan makhluknya itu batil. Dari beberapa sisi. Ada tiga disebutkan oleh beliau di sini. Yang pertama, annahum mukhalifun li ijma'i salaf. Itu menyelisihi ijma' kalangan salaf. Ya. Fama fassaraha ahadun minhum bidzalika bal kanu mujmi'ina ala inkarih. Tidak seorang pun dari salaf menafsirkan seperti itu. Ya. Dan masalah ma'iyatullah dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah itu bertebaran di mana-mana. Maka enggak mungkin salaf itu enggak punya hal-hal yang ditafsirkan untuk ayat-ayat atau hadis semacam ini. Ya. Dan mereka enggak menafsirkan adanya hululiyah dan ikhtilat. Bal kanu mujmi'ina 'ala inkarih. Dan mereka bersepakat dalam pengingkaran apa? Tentang masalah al-hulul, yaitu bersatunya Allah dengan makhluk. Itu yang pertama, menyelisihi ijma' salaf. Sebenarnya kalau disebut menyelisihi ijma' salaf, maka itu sudah cukup untuk menyatakan bahwasanya ini hal ini ya, itu batil. Tapi kita butuh yang berikutnya. Atsani annahu munafin li'uluwillahi ta'ala ats-tsabit bil kitab was sunnah wal 'aql wal fitrah wa ijma' salaf. Bahwasanya penafsiran kebersamaan Allah itu dengan kelekatan Allah dan persatuan Allah dengan makhluknya itu menafikan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala yang telah tertetapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Aql, Fitrah dan juga Ijma' Salaf. Ya. Itu bertentangan dengan segala hal yang kuat, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, logika, fitrah salimah dan juga ijma' salaf. Ijma' salaf menyatakan kemahatinggian Allah. Maka ketika seseorang menafsirkan kebersamaan Allah sebagai apa? Persatuan Allah dengan makhluknya, maka ini bertentangan dengan uluwillah, dengan keyakinan bahwasanya Allah taala meninggi di atas arsy. Wa ma kana munafiyan lima thabata bidalilin kana batilan bima thabata bihi dzalikal munafi. Wah, ini agak muter ini. Apa yang menafikan sesuatu yang telah tertetapkan dengan dalil, maka hal yang menafikan tersebut batil, dengan sebab adanya hal yang menafikan tersebut. Ngerti enggak? Ngerti ya? Ya udah. Apa yang menafikan sesuatu yang sudah kokoh dengan dalil, maka yang menafikan tersebut batil disebabkan adanya hal yang menafikan itu. Seandainya hal yang menafikan itu dihilangkan, maka semua akan kembali kepada apa yang telah tertetapkan dengan dalil. Paham enggak? Anda paham? Masa antum enggak paham sih, Masya Allah. Seharusnya kok antum paham, anda harus juga paham. Dan kalau antum enggak paham, harusnya anda enggak paham. Tapi ini anda paham dan antum enggak paham, gimana? Sebenarnya gampang nih. Apa yang menafikan sesuatu yang sudah kuat dengan dalil, maka ia batil disebabkan ia memiliki hal yang menafikan sesuatu yang sudah tertetapkan dengan dalil. Ayo. Syekh Syukran Paham enggak? Makanya antum sih ya terlambat. Ya, mandiin kucing ya. Apa yo? Gimana bisa bisa paham? Gak? Hah? Iya. Gimana caranya memahami antum? Antum misalnya ini kan banyak orang, ikhwan. Anda sendiri kurus lagi. Antum banyak dan kuat. Ayo, gelut sama aku, gitu kan. Antum keroyokan sini. Ya, secara logika gimana? Bisa enggak kira-kira Anda menghajar antum, maksudnya dengan mudahnya mengalahkan antum, dengan, bukan mudah, bisa enggak Anda mengalahkan antum? Dan antum dalam posisi ready, gitu loh. Kalau di PS, antum tuh merah, ya gitu. Di bola maksudnya, PS bola. Ya kan? Antum merah. Sementara Anda warna apa gitu yang enggak bagus itu warna apa enggak tahu ya. Yang lemah itu warna apa biasanya kalau pemain ya, antum lagi on fire gitu kan. Ana lagi apa abu atau apa gitu ya. Kira-kira gimana? Keabuan di sini stamina Ana kurang kuat karena ceking. Ana enggak bisa melawan antum disebabkan Ana memiliki kecekingan ini gitu loh. Paham enggak? Hah? Keburukannya di sini apa keburukannya? Ya cekingnya itu. Jangankan antum banyak orang, satu orang gemuk aja. Ya, lihat Anda ceking, Anda mau robohin Pak Anwar. Orang kan lagi bilang, antum enggak ngelihat diri antum ya, gitu kan? Coba ngacak dulu. Ternyata ngacaknya cembung, makanya kelihatan gede, ya. Ya, ceking ngelawan besar dan bahkan ini ceking ngelawan berentetan orang banyak dan on fire lagi dan mereka kuat dengan fisik mereka. Maka nantangnya Anda ke antum ini ya batil. Kenapa? Karena ditinjau dari cekingnya Anda gitu loh. Ngerti? Kalau ternyata Anda sama kuat dengan antum, bolehlah kita konsiderasikan, ayo kita pikirkan ya. Bolehlah nih jadi arena untuk kita tandingkan mana kira-kira yang lebih kuat gitu kan. Tapi ini udah ceking ngelawan banyak pihak lagi yang itu pihaknya juga mereka kuat. Masya Allah. Paham gak di sini? Ini ada datang munafi, yaitu hal yang menafikan atau tafsiran yang menafikan kemahatinggian Allah. Ya, kalau ma'iyatullah, ini kan orang sufi kan mereka kan memahami itu. Kebersamaan Allah itu berarti kebersamaan secara zat atau maksudnya hululiyah, persatuan Allah dengan makhluknya. Ya. Ini kenapa disebut ulama lemah? Kenapa? Karena pertama itu menyelisih ijma salaf. Kedua, ini sama dengan apa? Menafikan kemahatinggian Allah. Jadi menantang kenyataan bahwasanya Allah maha tinggi, yang mana kenyataan tersebut diperkuat oleh Al-Quran, As-Sunnah, Fitrah Salimah, akal yang sahih, kemudian ijma' salaf. Besar-besar itu kuat. Sementara ini penafsiran orang-orang kerdil, ceking begeng, menantang semua tadi. Paham gak di sini? Ya, udah gitu aja lah, enggak usah dilanjutin ya. Wa ala hadza, dan sebab begitu berdasarkan itu fayakunu tafsiru ma'iyatillahi. Ya. Ini kitab Anda lebih mahal tapi kok kayak gini ya? Gimana? Aduh. Bikin malu aja. Ya. Fayakunu tafsiru ma'iyatillahi sahih. Fayakunu tafsiru ma'iyatillahi li khalqihi bil hululi wal ikhtilati batilan bil kitab wa sunnati wal aqli wal fitrati wa ijma'i salaf. Selesai ya itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, annahu mustalzimun lilawazima batilatin la taliqu billahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya hal tersebut melazimkan apa? Kelaziman-kelaziman yang batil, yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ilzam dalalah yang melazimkan sesuatu. ya, atau dalalah iqtida, atau dalalah lazimah, yang melazimkan sesuatu, ya. Wala yumkinu liman 'arafa Allah ta'ala, tidak mungkin bagi orang yang mengerti tentang Allah, wa qaddarahu haqqa qadrih, dan mengagungkan Allah sesuai dengan hak keagungannya, wa 'arafa madlul al-ma'iyyati fil lughati al-'arabiyyah, dan mengerti maksud dari kebersamaan dalam bahasa Arab. Madlul itu hal yang ditunjukkan dari lafal ma'iyyah dalam bahasa Arab, mengerti tentang Allah, mengagungkan Allah, dan memahami pemaknaan ma'iyah dalam bahasa Arab. Gak mungkin orang yang menguasai tiga ini, yang mana Al-Quran turun dengan bahasa Arab, gak mungkin orang yang menguasai ketiga hal ini dia berkata inna haqiqata ma'iyatillahi li khalqihi taqtadi an yakuna mukhtalitan bihim, bahwasanya hakikatnya bersamanya Allah dengan makhluknya itu melazimkan apa? Percampuran Allah dengan makhluknya, aw halan fi amkinatihim, atau bertempatnya Allah di tempat-tempat manusia. Orang yang faham tentang Allah, orang yang mengagungkan Allah dengan benar, orang yang faham bahasa Arab itu tidak akan ngomong kayak gitu, gitu loh. Ya, enggak bakal ngomong kayak gitu. Fadlan alih-alih atau lebih-lebih an antastalzima dzalika. Lebih-lebih melazimkan itu semua, yaitu ya, melazimkan yaitu apa? Ya, melazimkan itu semua. Memahami itu aja enggak, tetapi melazimkan apalagi? Enggak mungkin orang yang memang betul-betul memahami tiga hal tadi. Wala yaqulu dzalika illa jahilun bil lughah. Dan tidaklah ada yang mengatakan seperti itu kecuali orang yang jahil terhadap bahasa Arab, wa jahilun bi'azamati Rabbil jalla wa ala, dan jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang sufi kira-kira gimana? Ya, jahil terhadap apa? Sebenarnya mereka alimun bil lughah, ya mungkin. Tapi jahilun bi'azamati Rabb mungkin enggak? Iya, mungkin. Karena prinsip awalnya yang salah, manhaj pertama yang salah. Jadi kalau prinsip awal salah, maka akan keluar darinya cabang-cabang yang tidak kalah salahnya, gitu. Ya. Fa idza tabayyana butlanu hadzal qaul, ketika sudah tampak kebatilan perkataan ini, ta'ayyana an yakuna al-haqqu huwa al-qaul tsani, maka tertegaskanlah. Ya. Ta'ayyana artinya ya begitulah, ya. Artinya begitulah, antum pahami sendiri, ya. Bahwasanya yang benar adalah perkataan kedua, yaitu bahwasanya apa? Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya, tapi kebersamaannya adalah kebersamaan yang melazimkan an yakuna muhitan bihim, yaitu Allah Ta'ala meliputi makhluk-makhluknya secara keilmuan, secara kudrah, secara sama', secara basar, secara tadbir, secara sultan, dan lain-lainnya dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, disertai kenyataan kemahatinggian Allah Taala di atas arsy-Nya dan di atas seluruh makhluk-Nya. Wa hadza huwa dhahirul ayataini bila raib. Inilah makna zahir dari dua ayat tadi, wa huwa ma'akum aina kuntum wa huwa ma'ahum aina makanu. Itu semua makna zahir seperti tadi itu sebut. Li'annahuma haqqun, karena keduanya hak. Wala yakunu zahirul haqqi illa haqqa, dan tidak mungkin makna zahir dari sebuah kebenaran kecuali pasti kebenaran. Wala yumkinu an yakunal batilu zahirul qur'ani abada, enggak mungkin penafsiran yang batil itu menjadi makna yang zahir bagi Al-Qur'an. Walaupun bisa dia menjadi makna zahir dalam bahasa, tapi enggak mesti melazimkan makna zahir dalam bahasa itu makna zahir dalam Al-Qur'an. Paham di sini ya? Karena makna zahir dalam bahasa bisa juga dimaknai percampuran. Ya bisa, betul, betul itu. Atau bertempat di tempat sekitarnya, betul itu. Yang seperti tadi bilang, antum ngaji, waktu itu ngaji sama ustaz siapa? Waktu itu anda ngaji sama ustaz Hasan misalnya. Berarti kan antum dekat dengan ustaz itu. Ya kan? Bertempat di sana kan? Ya iya. Melazimkan itu. Pengajian itu, antum ambil siapa di pengajian itu? Oh, di pengajian itu anda duduk sama Ikin. Ah, duduk sama Ikin. Duduk bersama Ikin. Kira-kira zahir mana gimana? Kebersamaan yang apa? kebersamaan yang melazimkan bertempat di tempat yang sama, ya kan? Gitu. Jadi sesuai dengan konteksnya, bahasa aslinya begitu, tapi disesuaikan konteksnya. Adapun Allah Taala bersama dengan orang-orang yang bersabar, maka enggak mungkin di sini dipahami secara zahir kebersamaan yang bersifat percampuran atau bertempat di tempat yang sama, enggak mungkin. Melainkan ada pemaknaan bahasa juga, bahasa ya juga, pemaknaan bahasa juga yang disesuaikan dengan konteks yang hak gitu. Tapi cukup aja ya. Enggak usah dilanjutkan dulu, insyaallah besok atau pekan depan kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.